الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زال حديثنا في باب لا غيبة للمخالفين وأهل البدع. Tidak ada status bid'ah bagi orang yang memiliki penyimpangan dan mereka yang menjadi ahli bid'ah. Hasan al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Laisa li sahibi bid'atin wala li fasikin yu'linu bi fiskihi ghibatan." Tidak ada ghibah bagi pelaku bid'ah atau orang fasik yang melakukan dosa besar yang dia terang-terangan dalam melakukan kefasikannya. Qala aidan, beliau juga mengatakan, laisa li ahli bid'ah ghibatun. Tidak ada ghibah bagi ahli bid'ah. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, thalathatun laisa lahum hurmah. Tiga orang yang tidak memiliki kehormatan artinya boleh dighibah. Dan beliau menyebutkan di antaranya adalah fasikun mu'linul fisq. Orang fasik yang terang-terangan melakukan kefasikan, musahibul bid'atil mu'linul bid'ah, al-mu'linu al-bid'ata, dan pelaku bid'ah yang terang-terangan melakukan tindakan bid'ah. Ibrahim An-Nakhai mengatakan, laisa li sahibil bid'ati ghibatun, tidak ada ghibah bagi pelaku bid'ah. Fudail bin Iyad mengatakan, man dakhala ala sahibi bid'atin falaysat lahu hurmah. Siapa yang duduk di majlisnya ahli bid'ah, menjadi muridnya ahli bid'ah, maka dia tidak memiliki kehormatan. Sufyan al-Thawri juga mengatakan yang sama, dan kita bisa lihat mereka dari sejak zaman tabi'in dan zaman tabi' tabi'in, Hasan al-Basri tabi'in, Ibrahim al-Nakhai tabi'in, Fudail bin Iyad di zaman siapa? Fudail bin Iyad tabi' tabi'in, Sufyan bin Uyainah tabi' tabi'in, Sufyan al-Thawri, Imam Malik, Fudail bin Iyad, Lais bin Sa'ad, Abu Thawr, Abu Thawr bawahnya ya. Dia satu generasi di zaman generasi tabi' tabi'in. Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah mengatakan, kana Syu'bah, Syu'bah ibnul Hajjaj. Syu'bahnya tabi'in, kalau Sufyan bin Uyainah tabi' tabi'in. Syu'bah pernah mengatakan, ta'alau nagtabu fi fillah. Mari kita berghibah di jalan Allah. Yang dimaksud dengan ghibah di jalan Allah maksudnya adalah melakukan jarh wa ta'dil ketika membahas perawi-perawi yang ada dalam hadis. Siyanatan lid-din, dalam rangka untuk menjaga agama dari adanya pemalsuan. Qala Abu Zaid Al-Ansari An-Nahwi rahimahullah, ataina Syu'bata yauma matarin. Kami pernah mendatangi majlisnya Syu'bah yang ketika itu hujan. Faqala, karena pesertanya sedikit mungkin, suasananya hujan, beliau mengatakan, laisa hadha yaumu hadithin. Laisa hadha yaumu hadithin. Hari ini tidak ada hadis. Al-yawmu yawmu ghibatin. Hari ini isinya cuma ghibah. Ta'alau naghtabul kaddabin. Mari kita menggibah para pendusta. Tayyib, di masa silam, karena hadis itu disampaikan berdasarkan sanad, baik yang sahih maupun yang dhaif, baik yang otentik maupun hasil buatan manusia, sehingga pendusta itu kelihatan. Nah, kalau di zaman sekarang hadis tidak disampaikan pakai sanad, tapi disampaikan pakai WA. Sehingga siapa yang membuat pertama, wallahu a'lam. Maka kita tidak bisa melakukan jarh ta'dil untuk hadis-hadis yang tersebar di masyarakat. Siapa yang memberitahu orang lain akan datangnya bulan Rajab, maka akan dijauhkan wajahnya dari neraka. Nanti bulan Sya'ban juga sama. Siapa yang memberitahu orang lain akan datangnya bulan Sya'ban, akan dijauhkan dari neraka. Ganti bulan sama redaksi, cuman ganti nama saja ya. Dan kayak gitu masih banyak saja orang yang mempercayainya. Menunjukkan kebodohan masyarakat di zaman kita terlalu parah dalam masalah agama. Karena dustanya itu kelihatan di depan pelupuk matanya, tapi dia merem. Dan tetap saja di-share kemana-mana. Ada motivasi ingin bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ingin bisa mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis. Padahal pahalanya ya, atau di situ janjinya luar biasa. Hanya dengan nge-share saja dia bisa terbebas dari neraka. Qala Makki Ibnu Ibrahim rahimahullah. Bahasanya Syu'bah pernah mendatangi Imran bin, ini bacanya apa ini? Hadir. Beliau mengatakan, wahai Imran, mari kita menggibah di jalan Allah sesaat. Yadhkuruna masawi'a ashabil hadis, yaitu menyebutkan ahlil hadis yang jahat, yang mereka membuat hadis palsu atau sering membuat kedustaan, atau para mudallis yang secara sengaja melakukan tadlis, karena ini bisa membahayakan terhadap umat manusia. Nabi SAW pernah mengatakan gimana? Al-kadzibatu alayya laysa kakadzibatin alaikum. Dusta atas namaku itu tidak sebagaimana dusta atas nama kalian. Jadi kalau kita menukil Pak Cio berkata demikian, padahal beliau tidak pernah mengatakan seperti itu, dusta atas nama Pak Cio, ini beliau bisa marah ya. Tapi marahnya beliau kan insya Allah nanti dikasih nasi ya. Tapi kalau dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak terima, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membelanya. Karena itulah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar. Siapa yang membuat kedustaan atas namaku, maka siapkan tempatnya di neraka. Qala Syu'bah, kata Syu'bah, asyikaya wat tahdhir, asyikayat wat tahdhiru laysa minal ghibah. Syikaya, mengadukan kedzaliman orang lain. Syakayashku, artinya mengadu. Misalnya istri melaporkan kejahatan suaminya di depan hakim, atau anak melaporkan kejahatan orang tuanya di depan hakim, atau kasus antar sama tetangga atau sesama kawan. Dan tahdhir, memberi peringatan akan kejahatan orang, tidak termasuk ghibah. Abu Zur'ah Ad-Dimashqi rahimahullah pernah mengatakan, aku mendengar Abu Mishar ditanya tentang seseorang, yughlitu wa yahimu wa yusahif. Dia sering salah, sering keliru, dan yusahif. Yusahif itu salah nyatet. Namanya tashif. Tashiful hadis, seharusnya sod ditulis dot. Padahal bisa jadi ada orang yang dia menilai hadis itu hanya dengan rumus sod itu sahih, dot doif. Hanya cuman kalah titik saja. Seperti bukunya As-Suyuti, buku yang apa? Penilaian untuk Jami' Shaghir ya. Jadi Jami' Shaghir Suyuti itu boleh kasih keterangan shad dhot sahih dhaif. Pakai shad sama dhot. Nah, itu kalau kelebihan tinta dan langsung shad jadi titik, ketambahan titik jadi dhot. Atau ada orang yang kurang apa perhatian dalam nulis, dalam mereka, maka tashif itu bahaya. Dan terkadang tashif yang terjadi bisa mengubah makna. Seperti misalnya yastarkun jadi yarkun, kurang sin. Dalam artinya beda ya, kalau yastarkun artinya apa? Minta diruqyah. Kalau yarkun, meruqyah. Nah, faqala bayyin amrahu. Lalu beliau mengatakan, jelaskan latar belakangnya. Fakultu li Abi Mishar atala dalika ghibatan. Menurut kamu, menurut Anda, apakah ini termasuk ghibah? Qala, kata Abu Mishar, tidak termasuk. Nah. Qala Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, Al-Mu'alla bin Hilal huwa illa annahu idza ja'a al-hadith yakdzib. Faqala lahu ba'du Sufiya, ya Aba Abdurrahman, tabtab. Faqala, uskut idza lam nubayyin kaifa yu'rafu al-haqqu min al-batil. Al-Mu'alla bin Hilal itu, ya, dia seperti itu orangnya. Hanya saja dia kalau punya hadis sukanya ditambahi dengan kedustaan. Lalu ada sebagian orang sufi mengatakan, wa Abu Abdurrahman. Siapa Abu Abdurrahman? Abdullah bin Mubarak. Wa Abdullah bin Mubarak, kamu telah melakukan ghibah menyebut kejelekan Mu'alla bin Hilal, bahkan pakai nyebut nama. Faqala, kemudian Abdullah bin Mubarak mengatakan, diam kamu. Uskut. Kalau tidak dijelaskan seperti ini, bagaimana kebenaran bisa diketahui ketika bercampur dengan kebatilan? Abdullah bin Imam Ahmad rahimahullah pernah bercerita, pernah datang Abu Turab An-Nakhshabi. Nama aslinya Askar bin Husain. Orang ini mendatangi ayahku, siapa? Imam Ahmad. Faja'ala Abi yakul, ayahku ketika di majlis hadis beliau mengatakan, fulan do'if, fulan thikah, fulan do'if, fulan thikah. Dan majlis seperti ini sudah sangat jarang, karena mengingat sedikitnya orang yang mutakhasis dalam masalah ilmu rijal, ilmu tentang penilaian para perawi. Juhudnya Imam Al-Albani itu hanya sampai pada kutub Arba'ah, ya, atau Sittah. Beliau punya proyek untuk membuat penelitian terhadap status hadis di kutub Sunan. Makanya ada Sahih Nasa'i, Dhaif Nasa'i, Sahih Abu Dawud, Dhaif Abu Dawud, sampai Ibnu Majah. Yang belum beliau kerjakan musnad, kemudian dikerjakan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Kemudian Sahih Ibnu Hibban dikerjakan Shu'aib Al-Arnaud. Yang masih tersisa masih banyak, Sahih Ibnu Khuzaimah belum tersentuh, ya, belum dikerjakan. Sahih Ibnu Khuzaimah ada ulama lain yang mengerjakannya, ya, tapi penelitiannya tidak sekuat yang diberikan oleh Syekh Al-Albani atau Syu'aib Al-Arnaud. Kemudian masih banyak kitab-kitab yang lain seperti Mu'jamnya Tabrani, itu juga belum ada penilaiannya. Seperti Musnad Ibnu Abi Syaibah atau Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razzaq, itu juga belum tersentuh. Untuk bisa meneliti semacam ini butuh orang yang melanjutkan perjuangan Syekh Al-Albani, Syu'aib Al-Arnaud, dan beberapa ulama ahli hadis yang lainnya. Karena kalau ada penilaian seperti itu, membantu bagi mereka yang buta sama sekali akan masalah sanad, setidaknya dia bisa menimbang kira-kira ini bisa enggak saya terima, ya, atau status hadis ini seperti apa. Lainnya kalau Anda misalnya punya pengalaman dalam masalah sanad, lihat sanad. Nah, jadi masalah kita kalau lihat sanad sudah pusing duluan, ya. Makanya langsung ke matan saja. Kemudian Abu Turab mengatakan, "Ya Syekh, la taghtabil ulama." Wahai Syekh, jangan kamu menggimbah para ulama. Yang diketik siapa ini? Imam Ahmad. Qala, faltafattu abi ilaihi. Faltafata abi ilaihi. Kemudian ayahku Imam Ahmad menoleh ke arah orang ini. Faqala, Lalu beliau mengatakan, waihak, hadha nasihatun, hadha laysa ghibatan. Waihak, ini bukan ghibah, ini nasihat. Nasihat untuk siapa? Untuk dinil Islam wal wa ummatal muslimin. Nasihat untuk agama Islam, dan bentuk nasihat agama Islam adalah berusaha untuk menjaga keautentikannya, dan nasihat untuk kaum muslimin sehingga mereka bisa terhindarkan dari berita-berita dusta. Baik. Dan salah satu di antara ciri khas agama Islam itu agama yang otentik. Karena dia otentik berarti harus terjaga kemurniannya. Maka kalau dicampur-campuri ini semakin mengotori ya. Apa dalil kalau Islam itu ciri khasnya agama otentik? Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala juga melarang orang memberikan tambahan-tambahan. Baik. Makanya seharusnya bid'ah itu semangatnya ditinggalkan, bukan dibela. Sehingga neraca sederhana seperti yang disampaikan oleh para ulama, ada enggak dalilnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu neraca yang sangat sederhana dan logika manusia sebenarnya menerima. Karena Islam itu agama otentik. Enggak ada. Kalau seperti ini berarti boleh enggak? Ya enggak apa-apa. Lu enggak ada kok enggak apa-apa. Ya kan ini baik. Ya sudah biarkan saja kalau gitu. Biar Islam jadi kotor. Akhirnya kan muncul berbagai macam inovasi. Ini semakin mendukung Islam atau semakin mengotori Islam? Kalau kita komitmen dengan keautentikan Islam, sebagaimana Anda komitmen Al-Quran harus otentik, ajaran Sunnah juga harus otentik, maka enggak melakukan seperti ini lebih baik daripada melakukan ini, kan gitu ya? Karena yang Sunnah saja belum tentu dia bisa mengamalkan seutuhnya, apalagi yang tidak sesuai Sunnah. Tapi saya enggak bisa kecuali dengan beragama semacam ini. Orang lain bisa beragama seperti ini, kenapa kamu enggak bisa? Karena manusia itu perbandingannya sama dengan manusia yang lain ya. Sehingga alasan sebagian orang non muslim, saya kalau jadi muslim gak kuat. Ya muslim saja kuat kok kamu gak kuat. Bukan karena gak kuat secara kemampuan fisik, tapi karena dia tidak mau dari sisi mentalnya. Nah, maka pertimbangan-pertimbangan alasan psikologis, karena ini sudah menjadi kebiasaan saya setiap hari ya. Bagi mereka yang misalnya terbiasa dengan apa misalnya amalan yang tidak ada dalilnya ya. Misalnya zikir jama'i. Coba dia diajari, kalau zikir gak jama'i bisa gak? Saya kesulitan. Itu bisa, kenapa kamu gak bisa? Seharusnya semua orang kalau mau berusaha dia akan bisa. Dan seperti perubahan ya, yang terjadi antara perbedaan antara NU dan Muhammadiyah saja ya. Begitu orang NU misalnya tarawih 11 rakaat itu belum sempurna. Dia harus nambahi. Kenapa kamu gak bisa 11? Ya saya gak nyaman. Nah Muhammadiyah bisa, kenapa kamu gak bisa? Muhammadiyah juga sama, ketika dia diajak tarawih 21 ya, gatelen gitu, kebanyakan. Nah itu bisa yang 21, tapi saya kebanyakan. Maka bisa dan tidak bisa, itu alasan psikologis. Aslinya semua orang bisa kembali kepada sunnah. Ini terlepas dari perbedaan dua ormas. Tapi yang benar baik 21 maupun 11 yang lebih kuat adalah dua-duanya boleh diamalkan. Yang penting kualitasnya baik. Qala Muhammad bin Bundar As-Sabbab Al-Jurjani. Rahimahullah. Beliau pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, innahu la yashtaddu alayya an aqula fulan dhaif Fulan kadza. Kata Muhammad bin Bundar, saya merasa berat kalau saya harus ngasih komentar fulan pendusta, fulan dhaif, fulan penipu. Qala Ahmad, kata Imam Ahmad, idza sakatta anta wa sakattu ana, faman yu'arriful jahila sahiha minas saqim. Kalau saya diam dan kamu juga diam, padahal kamu paham ya, si Muhammad bin Bundar ini paham. Lalu dari mana orang bodoh bisa tahu ini hadis sahih, ini hadis dhaif? Kalau semuanya dibiarkan. Baik, seperti inilah pendidikan yang diajarkan oleh para ulama. Ulama Rabbani itu menghendaki adanya perubahan pada muridnya, sehingga dia menyampaikan sesuatu bisa jadi bertentangan dengan latar belakang muridnya. Makanya salah satu di antara cara untuk mengukur ngaji ini kira-kira ada unsur pendidikannya atau tidak, jika sepulang ngaji ada tambahan ilmu yang didapatkan yang belum pernah diketahui, atau ada tambahan meluruskan sebagian kesalahan yang pernah kita lakukan, insya Allah berarti di situ ada faedahnya. Tapi kalau pulang ngaji, catatan yang kita bawa sampai pulang, ustadznya lucu, oh berarti kajian ini tidak ada perubahan dalam hidupmu, sama saja antara sebelum dan sesudah ngaji. Qala Katsir Ibnu Ziyad Abu Sahal rahimahullah, yuqalu ahlul ahwa'i la hurmata lahum. Kata Katsir bin Ziyad, dulu dinyatakan bahasanya ahlul bid'ah itu enggak punya kehormatan, artinya boleh diriba. Sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Al-Lalika'i, Al-Hasan bin Ali Al-Iskafi rahimahullah mengatakan, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang makna ghibah. Qala idza lam tarudda aibur rajuli, idza lam tarudda aibar rajuli. Ghibah adalah ketika kamu tidak bisa membantah aibnya seseorang. Qultu farrajulu yaqul fulan lam yasma' wa fulan yukhti'. Kemudian aku bertanya lagi, bagaimana kalau ada orang yang dia berkomentar, fulan tidak pernah mendengar hadis ini, tapi dia berani menyampaikan, fulan salah dalam menyampaikan hadis ini. Qala, kata beliau, law tarakan nasu hadza lam yu'rafu as-sahihu min ghairihi. Kalau semua orang meninggalkan komentar seperti ini, maka yang sahih dan yang tidak sahih tidak bisa dikenali. Kata Zaid bin Aslam rahimahullah, ghibah itu bagi mereka yang tidak terang-terangan berbuat maksiat. Ghibah itu bagi mereka, berlaku bagi mereka yang tidak terang-terangan berbuat maksiat, menyebutkan kejahatan mereka yang berbuat maksiat tapi diam-diam. Artinya ada peluang untuk ghibah, ada peluang untuk taubat, karena dia tidak ingin diketahui oleh orang lain, maka boleh dighibah. Tidak boleh diribah. Zaid bin Aslam ya, ini termasuk salah satu ulama tabi'in. Qala Ismail Al-Khatbi rahimahullah, Abu Abdullah atau haddathana Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad pernah bercerita, saya pernah bertanya kepada ayahku, ma taqulu fi ashabil hadis ya'tuna syaikha la'allahu an yakuna murji'an aw syi'iyan. Apa komentar ayah untuk ashabul hadis, orang-orang yang menyampaikan hadis, namun mereka mendatangi syekh, mendatangi seorang guru yang mungkin murji'ah atau syiah, atau dia melakukan penyimpangan dalam masalah sunnah. Ayasa'uni an askuta anhu au uhadziru anhu au ahadziru anhu. Apakah saya boleh diam saja ataukah harus saya ingatkan? Qala abi, kata ayahku, in kana yad'u ila bid'atin wa huwa imamun fiha wa yad'u ilaiha, na'am, tahadzar anhu. Kalau dia mengajak orang lain untuk melakukan bid'ah dan dia termasuk pemimpin dalam bid'ah itu, mengajak orang untuk melakukan bid'ah, maka silahkan beri peringatan tentang orang ini. Kata Ali bin Salamah Al-Lubki rahimahullah, saya mendengar Ibnu Uyainah mengatakan, ada tiga orang yang dia tidak dilarang untuk digibah, di antaranya adalah orang fasik yang terang-terangan dengan kefasikannya, ahli bid'ah yang mengajak orang lain untuk melakukan penyimpangannya. Imam Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah pernah mengatakan, idza jahara bi bid'atihi aw ma'siyatihi la ghibata lahu. Kalau orang itu sudah terang-terangan melakukan bid'ah dan maksiat, maka tidak ada ghibah baginya. Orang yang terang-terangan minum khamar, maka dia boleh dikatakan fajir. Orang yang terang-terangan merokok, dan hampir semua rokok itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya. Di dalam toilet, enggak ada yang tahu kan? Asapnya yang tahu. Jadi rata-rata orang merokok dilakukan secara terang-terangan. Maka dia melakukan kefasikan secara terang-terangan. Atau halikul lihya la ghibata lahu. Maka orang-orang seperti ini boleh digibah. Digibah untuk pelanggaran yang dia lakukan. Awas perokok dia. Itu ghibah. Meskipun dia merasa bangga, enggak apa-apa. Itu bukti kalau ghibah orang ini enggak masalah, karena dia digibah saja enggak sakit hati. Makanya dia terang-terang melakukan maksiat. Huwa faddaha nafsahu, dia sendiri yang mempermalukan dirinya. Makanya kalau dia disebut sebagai perokok, peminum, pemabuk, bagi dia santai-santai saja. Baik. Penjahat yang tidak mau disebut jahat itu apa? Maling. Meskipun orang itu sudah mencuri, disebut pencuri, ngamuk dia. Disebut maling, gak terima. Tapi ada kejahatan yang ketika disebut, santai saja dia. Seperti perokok. Dia ngerokok, wah dia itu perokok. Ya memang saya perokok, mas. Kalau kita bilang, wah dia itu maling. Wah memang saya maling, mas. Gak ada ya. Ini menunjukkan bahasanya tobat dari rokok itu berat. Sehingga bagi para perokok, sudah enggak usah dinasihati, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak ngasih hidayah, enggak bakalan tobat dia. Wa hakadha man a'lana bid'atahu kalladina yabtadi'una bil ihtifalati bil maulid أو بليلة 27 من شعبان ليلة الإسراء والمعراج زعموا أو بالبناء على القبور التجسيس ووضع القباب عليها ينكر عليهم. Demikian pula orang yang terang-terang melakukan bid'ah, seperti mereka yang melakukan bid'ah maulid Nabi, malam 27 Syaban, peringatan Isra Mi'raj, yang mereka sangka itu Isra Mi'raj padahal ulama masih hilang, atau membuat bangunan di atas kuburan, atau melakukan tajsis, dikasih apa? Semen, atau dikasih kijing, atau dia membuat kubah di atasnya, maka semua itu diingkari. Dan kubah di zaman, atau kubah di makam Rasulullah SAW itu dibangun di zaman Raja Qalawun dari Mesir. Raja Qalawun, saya lupa tahun berapa itu. Sebelumnya enggak ada kubahnya. Di zaman itu dikasih kubah. Nah, terus di kubah itu ada pintunya di atasnya. Kata orang, ini kuburannya orang yang disambar petir karena mau bongkar kubah. Ada-ada saja ya. Wa yuqalu, karena begini, tuduhan yang jelas dusta itu pujian. Tuduhan yang jelas dusta itu pujian. Ustaz Fulan itu suka minum khamr. Itu pujian bagi Ustaz Fulan. Karena mustahil. Tuduhan dusta itu pujian. Kalau dituduh di situ, ini kuburan Wahabi yang mau merusak apa? kubah, sambar petir kuburannya jadi di sini. Itu berarti kebalikannya, tuduhan dusta kamu ini pujian untuk yang bersangkutan. Wa yuqal, dan dinyatakan hadza la yajuz, ini enggak boleh, hadhi bid'ah, ini bid'ah. Maksudnya adalah orang yang terang-terang melakukan bid'ah dan maksiat, maka tidak ada riba baginya untuk yang dilakukan secara terang-terangan. Kamu boleh mengatakan tara fulanun adharal bid'ata al-fulaniyah yad'u ilaiha idzaruhu. Fulan terang-terangan melakukan bid'ah X, fulan, fulani, dan seterusnya. Itu untuk menyebut sesuatu yang tidak punya nama tertentu, bahasa kita ya. Si orang tertentu itu atau si A itu, dia terang-terang melakukan bid'ah tertentu dan mengajak orang lain untuk melakukannya, karena itu waspadailah dia. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, idza kana ar-rajulu mukhalitan fisyari li ahli syarri yuhdar anhu. Kalau ada orang yang kumpul bareng dalam perjalanan bersama orang-orang yang jahat, maka dia boleh diingatkan. Kata Muhammad bin Abdullah Ibnu Abi Zamanain rahimahullah, walam yazal ahlu sunnah yu'ibuna ahlal ahwa'il mudilla wa yanhauna an mujalasatihim wa yukhawifunahum fitnatahum wa yukhbiruna bikhalaqihim wa la yarawna dhalika ghibatan lahum wa la ta'nan alihim. Dan sejak masa silam ahlu sunnah mereka mencela ahli bid'ah yang sesat. Mereka melarang untuk duduk bersama ahli bid'ah dan mengkhawatirkan pengaruh buruk dari ahli bid'ah. Dan mereka menceritakan tentang khalaqihim, akhlak-akhlaknya ahli bid'ah. Dan menurut mereka itu bukan termasuk riba dan bukan termasuk celaan bagi mereka, karena orang ini sendiri terang-terangan melakukannya. Jadi kenapa menghibah orang yang terang-terangan melakukan maksiat itu diperbolehkan? Karena yang bersangkutan sendiri itu tidak mempermasalahkan ketika dihibah. Misalnya dia itu awas deh ya, dia penyanyi, penyanyi dangdut. Kira-kira nyanyi dangdut itu terang-terangan atau diam-diam? Hah? Penyanyi dangdut, tapi dia kalau nyanyi diam-diam, itu tuh penyanyi dangdut. Namanya penyanyi itu pasti sudah status penyanyi loh ya, pasti terang-terang. Kalau dia hobi nyanyi belum tentu terang-terangan. Dia hobi nyanyi kalau di kamar mandi, itu belum tentu terang-terangan. Jadi kalau kita menyebut dia itu penyanyi dangdut, dia sakit hati nggak? Hah? Nggak sakit hati. Kemarin si A itu ghibah kamu, katanya kamu penyanyi dangdut. Tambah seneng deh, oh dia si A kenal saya kalau saya penyanyi dangdut. Makanya seperti ini tidak termasuk ghibah, karena dia sendiri tidak merasa tidak merasa dirugikan ketika statusnya disebutkan. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, an-nata'ijul mutarattibatu fi tsana'i 'ala ahli al-bid'ah wa ta'dhimihim wal julusi ma'ahum was-sukuti 'inda 'anit tahdhiri anhum. Dampak yang muncul ketika orang memberikan pujian kepada ahli bid'ah, mengagungkan mereka dan duduk bersama mereka atau mendiamkan mereka, tidak memberikan peringatan kepada mereka. Abul Walid Sulaiman bin Khalaf Al-Baji dalam kitabnya Ikhtisar Firaqul Fuqaha, ringkasan tentang pendapat-pendapat para ahli fikih. Abul Walid Sulaiman bin Khalaf, Abul Walid Al-Baji, Al-Baji ini ulama madzhab apa? Malikiyah. Ulama madzhab Malikiyah. Dan ada yang mengatakan ketika beliau hidup, satu-satunya referensi ulama mujtahid ketika itu Abu Walid Al-Baji. Jadi kalau mau cari ulama yang lain tempatnya jauh atau mereka sudah meninggal sebelumnya. Namun wallahu alam, apakah informasi ini bisa dibenarkan atau tidak. Ketika beliau menceritakan Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, beliau mengatakan laqad akhbarani asy-syaikhu Abu Dzar, namanya Abdullah bin Ahmad Al-Ansari Al-Harawi. Kata Al-Baqillani, Al-Qadhi Al-Baqillani Abu Dzar, Syekh Abu Dzar, yaitu Abdullah bin Ahmad Al-Ansari Al-Harawi, pernah menyampaikan kepadaku, wa kana yamilu ila madzhabihi al-Asy'ari, dan dia lebih condong kepada madhab Asy'ari. Fasa'altuhu min aina laka hadza, lalu aku tanya kepada orang ini. Siapa yang tanya? Ya? Fulan. Yang tanya namanya Fulan. Yang tanya adalah Abu Bakar Al-Baqillani. Beliau tanya kepada Abu Dzar. Qala, kata Abu Dzar, inni kuntu masyyan bi Baghdad ma'al Hafidh Abu Hasan Ali bin Umar. Aku pernah berjalan di kota Baghdad bersama Al-Hafidh Abu Hasan Ali bin Umar. Ad-Daruqutni. Falaqiyana Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad Ibnu Tayyib. Lalu datanglah Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Tayyib bertemu denganku, bertemu kami. Faltazamahu Syekhu Abu Hasan Ad-Daruqutni wa qabbala wajhahu wa ainihi. Falamma faraqnahu iftaraqa. Qultu lahu man hadha alladhi sana'ta bihi ma lam a'taqidu annaka tusanni'uhu wa anta imamu waqtika. Faqala hadha imamul muslimin wadhabu 'anid din hadha alqadi Abu Bakar Muhammad ibn Tayyib. Qala Abu Dzar, fa min dhalikal waqti takarrartu ilayhi ma'abi faqtadaitu bi madhhabihi. Jadi Abu Dzar berjalan bersama Ad-Daruqutni. Mungkin Ad-Daruqutni penulis kitab apa? Kalau Ad-Daruqutni kitabnya apa? Sunan Ad-Daruqutni. Kemudian bertemu dengan Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Tayyib. Nah, begitu ketemu langsung dirangkul oleh Ad-Daruqutni, dicium wajahnya dan matanya, dan itu sebagai bentuk apa? Penghormatan. Setelah kami berpisah, saya bertanya, siapa orang tadi? Saya meyakini dia adalah orang yang hebat karena Anda melakukan seperti itu kepadanya. Wa anta imam waqtika, sementara Anda adalah imam di zaman Anda. Faqala, kemudian beliau mengatakan beliau adalah imamul muslimin wadzabu anittin, dan beliau adalah adzabu anittin yang menjaga adanya penyimpangan dalam masalah agama. Dia adalah Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad Ibnu Tayyib. Qala Abu Dzar, sejak saat itu maka saya sering datang ke majelisnya dan saya mengikuti madhabnya. Ini menunjukkan bahasanya diam terhadap alil bid'ah dan tidak menjelaskan tentang kondisinya, bisa menipu masyarakat yang lain yang tidak tahu sehingga dia terjerumus ke dalam pemikirannya. Nah, jadi ternyata Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Tayyib ini Asy'ari. Akhirnya Abu Dzar ketularan jadi Asy'ari karena tidak tahu. Dan Ad-Daruqutni ketika itu tidak menjelaskan akidahnya Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Tayyib. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.